بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Terakhir pembahasan tafsir yang dibahas apa? Apa? Nama-nama selain Al-Quran. Nama-nama selain. Masa itu? Itu kah? Apa saya nama selain Al-Quran? Asyifa. Kita melihat Al-Furqan, Al-Huda. Nah, bas. Tanda tanya itu. Terus, nah, bas. Kalian jangan berdekatan. Kamu bersih. Tengok apa? Sudah bukti ni kan? Taib. Apalagi akhir yang kita bahas? Kamu, Abdullah. Apalagi pembahasan yang terakhir dalam tafsir? Nah, tangzil. Nah, bukan al-zikra. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh rahimahullah. Allah mensifati amalan kebaikan dengan salihat. Kenapa? Kamu jelaskan oleh Syekh kemarin. Allah mensifati amalan kebaikan ini dengan salihat. Kenapa? Mana Luqman? Luqman. Itu pengertiannya. Ini sebabnya. Sebabnya amalan-amalan kebaikan itu dikatakan amal soleh. Kenapa? Soleh kan itu baik ya. Artinya bahasa dalam kamus munawir. Taib. Mana Hairudin? Muwakila. Kenapa semua amalan-amalan kebaikan, kebajikan dikatakan soleh? Amal soleh. Hai. Antum. Ada bukunya di depan itu. Katakan amal soleh. Bahkan amal tersebut terpenuhi padanya dua cara. Pertama, ikhlas. Lah itu sebab diterimanya. Sekarang sebab dinamakan soleh. Kenapa? Sebab amal kebaikan dikatakan soleh. Itulah. Ah, kalau antum jawaban antum itu sebab diterimanya amal soleh karena dua. Ikhlas dan begitu seluruhnya. Sekarang ini sebab penamaan amal kebaikan seluruhnya itu sebagai amal soleh. Siapa bisa? Kelabas, tapi ada yang lebih tepat jawaban. Siapa bisa? Amalan soleh sebagai memperbaiki keadaan seorang hamba. Taib. Nah, memperbaiki keadaan seorang hamba apalagi? Apa maksudnya keadaan hamba di sini? Umur dinamu, umur dinihi. Nah, dia akan memperbaiki keadaan hamba yang melakukan amal soleh itu baik di dunianya maupun di akhiratnya. Nah, kehidupan dunia dan akhirat. Taib. Qala Syekh rahimahullah, fabashshirhum anna lahum jannat. Maka berikan kabar gembira wahai Rasul bahwasanya bagi mereka jannat. Kita Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memberikan kabar gembira. Thank you. Dan kabar gembira perintah ini bukan hanya untuk Rasul saja. Nah, bukan berlaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi selainnya juga. Begitu ya. Baik, maka disyariatkan bagi kita untuk memberikan kabar gembira. Maka kabar gembira ini adalah berupa jannah, surga. Kemudian kabar gembira pula, insyaallah hari Sabtu itu datang Syekh. Datang Syekh Hasan bin Qasim Ar-Raib ke Indonesia hari Sabtu ini, pekan ini insyaallah. Nah, dari Yaman ke Jakarta, Jakarta ke Solo, Solo Magetan, setelah itu keliling. Nah, insyaallah. Hah? Dua orang dengan Syekh Abu Raqib Al-Kaukabani yang mantan menantu Syekh Mukbir Rahimahullah yang hafal Sahihain, dan ada yang mengatakan hafal Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu apa? Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Insyaallah. Akan datang insyaallah. Begitu. Bagaimana kesiapan kita? Nah, insyaallah mampir ke sini insyaallah. Saya sudah beritahu ikhwah untuk Kendari juga dapat jatah. Nah, mampir nanti sini Syekh Hasan bin Qasim. Yang dulu yang kitabnya banyak dibaca dulu di sini. As-Sewet bacanya dan yang lainnya. Termasuk dulu kita belum bisa dengan Syekh Hasan itu. Nah, LC lenceng dan lancang. Nah, kita baca dulu itu Irsadul Bariyah. Taib, beliau itu si muridnya Syekh Mukbil, Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh bin Uthaymin, Syekh Rabi. Nah, makanya kitabnya dulu masyhur di sini. Namun ketika tahu mereka bahwa dia membela Syekh Yahya dalam fitnah adni, langsung diboikot, tidak dibaca itu kitab. Asyik dengar lagi begitu langsung berhenti. Begitu namanya asobiyah ya kawan, asobiyah alamat. Taib, itu insyaallah. Maka insyaallah akan datang Syekh Hasan bin Qasim Ar-Raimi dan Syekh Abdul Qib Al-Kaukabani. Kalau sudah ada pisahnya itu susah minta di boikot. Ndak insyaallah. Dulu waktu tahun berapa itu Abu Bay? Nah, Abu Bay yang urus itu pulang balik Jakarta. Antum tahu Bay? Untuk ngau itu ngurus Syekh Hasan bin Qasim dan Syekh Muhammad bin Hizam. Di mana itu Abu Bay? Di Depok. Konspirasi sabotase. Assalamualaikum. Dan memang betul mereka ya. Qala Syekh rahimahullah fabashirhum anna lahum jannat ay basatin jami'atan min al-ashjar al-adibah wasimari al-anqiyah apa ya? Al-aniqah ya. Baik. وظل المديد والأغصان والأفنان وبذلك صارت جنة صارت جنة جنة جنة. Yang belajar subuh, siapa belajar subuh? Abu Izzah ikutin subuh. Sarat jannatan jannatin jannatun atau jannatin Murojaah dulu bahasa Arab kita ini. Karena mudah tahu Syekh, supaya kita tahu apa yang dikatakan di Syekh itu. Syekh Hasan itu cepat kalau ngomong. Mudah-mudahan kita bisa, Syekh kalau bisa pelan-pelan. Tanya Abu Aqilah. Tinggal tebak saja, ada tiga pilihan. A, B, C. C, B, A. Baik, Abu Abdillah. Saya belajar. Antum undah. Antum undah ya. Ah, Abu Abdillah. Ah, jannatan. Nah, kenapa jannatan? Nafulunilah. Sudah benar jannatan, tapi apa? Sebagai apa? Abu Abdillah. Jannatan, jannatan, jannatan. Harakatnya dulu, harakatnya. Jannatan. Sebagai apa dia? Khabar apa? Khabar Sara. Nah, barakallah. Sara, bagaimana dia beramal? Sara. Sara. Meramalkan isim. Menasabkan khabar. Nah, dia saudaranya siapa? Saudaranya karena masya Allah berarti masih teringat deh. Naam sarat jannatan yajtannu biha dakhiluha wa yan'amu biha sakinuha. Subhanallah. Dan berikan kabar gembira kepada mereka, yaitu orang-orang beramal saleh. Insya Allah kita semua, ya tak? Beramal saleh selama statusnya muslim, bukan kafir ya. Naam tak? Selama masih statusnya muslim bukan kafir. Maka bagi mereka jannah. Jannah itu adalah kebun-kebun yang sangat banyak. Kebun-kebun yang terkumpul padanya pohon-pohon yang ajibah, yang mengherankan. Subhanallah. Kita saya melihat pohon-pohon di dunia ini sudah luar biasa, terkagum-kagum. Ya tak? Nah, setiap masyayikh yang datang di Indonesia dibawa ke Magetan di atas itu di Gunung Lawu, mesti semua takbir itu. Alhamdulillah semua, hampir semua itu takbir. Allahu Akbar, Subhanallah, Indonesia. Bagaimana itu Gunung Lawu itu tingginya itu pohon? Dari sini lebih tinggi dari ini. Besar. Ya yang bagaimana kah? Sesuai dengan gunungnya kekar tak? Jadi pohonnya pun kekar. Kan gunungnya kita kan gunung pohon. Beda dengan gunung Arab batu. Tapi gunung Arab batu, tapi batunya besar-besar kekar. Mungkin kalau kita bersama kita takbir juga mungkin. Nah, karena betul Allah, saya lihat itu rumah saya batu lidam kan? Seperti ruko yang ada dua tingkat itu. Ruko. Wallah, saya lihat di zaman kekar itu dipotong kayak seolah-olah ditaruh itu batu. Buk, ya. Kayak ruko itu tinggi bentuknya segi empat. Nah, tidak ada bentuk pahatan, tidak ada. Kalau gimana mau dipahat bah? Kekar. Buk, Subhanallah. Nah, dan itu batu itu bisa dilihat sama ya kawan. Baik. Nah, ini juga. Nah, ini kata Syekh, pohon-pohon yang mengherankan. Pohon-pohon yang mengherankan. Dan buah-buah yang anekah. Apa bagusnya kita terjemahkan anekah ya Abu Yazir? Nah, anekah itu yang lebat, kemudian apa namanya baratnya itu ya, kayak tidak kelihatan layu, kencang gitulah, segar, ayuh, itu banyak segar dan dilihat itu indah, gitu aja. Wabili al-Madid dan bayangan-bayangan yang sangat panjang, maksudnya itu dengan pohon-pohon tersebut memberikan naungan yang sangat nyaman dan ranting-ranting seluruh semuanya. Wabidzalika, maka oleh karena itu dinamakan sebagai jannah. Naam, kebun, karena terkumpul padanya pohon-pohon, buah-buahan, ranting dan seterusnya. Yang mana jannah tersebut yang masuk akan menikmatinya, yang datang mengunjungi akan merasa nikmat di dalam, akan merasa nyaman, dan yang pemiliknya dia akan merasakan kebahagiaan, kenikmatan. Subhanallah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan jannah ini, syaratnya cuma satu, beramal soleh. Karena Allah mengatakan wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, yaitu syaratnya beriman dan beramal soleh. Tidak cukup iman kalau tidak beramal, dan tidak akan dikatakan amal soleh kalau tidak dipondasikan dengan keimanan. Intinya ilmu dan amal, sebagaimana firman Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ay anharul ma'i wal laban wal asal wal khamar, yufajjirunaha kaifa sya'u wa yasrifunaha aina aradu, wa tashrabu minha tilkal ashjar fatanbutu asnafa athimar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, ay sungai-sungai dari air, dari susu. Subhanallah. Madu, khamar, ini subhanallah. Bayangkan kalau kita mungkin sungai di sini, sungai air, kita lihat saya sungai indahnya itu bersih, itu kita sudah merasa nikmat kalau sungai itu mengalir di samping rumah kita, atau berada dalam kebun kita, atau salah seorang dari kebun kita. Naam, salah seorang dari kebunnya. Begitu. Ah itu. Itu padahal air yang mengalir saja. Dia merasa nyaman dan indah. Bahkan kalau dia menjual kebunnya itu, dia pasang harga setinggi-tingginya yang dia mau. Kenapa? Karena dengan sungai yang ada di samping kebunnya itu sudah suatu istimewa, suatu keadaan yang paling istimewa yang dia miliki. Dia memiliki yang nilainya pun tinggi. Nah, baik. Bagaimana kalau di sana sungai apa namanya, susu? Ya, karim. Nah, begitu ya. Di sini saya kita untuk beli susu saja susah. Nah, ini sungai susu. Nah, begitu ya. Madu lebih-lebih. Madu lebih mahal daripada susu. Khamar, masya Allah, di dunia kita diharamkan, di akhirat dijadikan sebagai sungai khamar. Subhanallah. Nah, yang mana sungai tersebut, semua itu tadi kata Syekh, ini beliau berdayakan dengan dalil-dalil ini ya, yaitu mengalir sungai-sungai tersebut kapan saja dia mau, yaitu para yang memiliki sungai tersebut. Bagaimana maksudnya? Ya ibaratnya dulu, saya ingat waktu kita masih kecil, masih SD, masih SMP misalnya, dipelajari itu, diceritakan sama sungai susu akan terpancar begitu, madu pun begitu, dan khamar begitu. Bagaimanapun mereka inginkan, ingin mengalir sebelah sini, terserah, jadi begitu. Subhanallah. Nah, wayasrifunaha aina aradu, dan sungai itu mereka mampu untuk menggerakkan sungai tersebut mau kemanapun mereka inginkan. Wahai sungai, kamu mengalir ke arah sini, begitu maksudnya. Yasrifunaha, yaitu mereka mengarahkan sungai itu mau kemana, terserah. Ya kari, tidak bisa dibayangkan saya ini. Ini baru cerita saja kita sudah berkhayal luar biasa. Iya toh? Nah, bagaimana itu coba? Mungkin kalau kita muankan begitu ya. Mereka, kata Syekh rahimahullah, mereka bisa mengarahkan sungai-sungai tersebut dimanapun mereka menginginkan. Mau mengalir ke arah A, arah sungai itu akan mengalir. Nah, wa tashrabu minha yang mana pohon-pohon akan minum dari sungai-sungai tersebut, kemudian pohon-pohon tersebut akan menumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Subhanallah. Ya. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap kali penduduk jannah dari yang diberikan rezeki dari jannah tersebut, min thamaratin berupa buah-buahan sebagai rezeki, mereka mengatakan rezeki ini dulu kami juga diberi rezeki di dunia. Begitu mengatakan. Ayu hadza min jinsi wa ala wasfihi kulluha mutasyabihatun fil husni wal ladzah. Laisa fiha thamaratun khassah wa laisa lahum waqtun khalin min al ladzah. Fahum daiman mutaladziduna bi akliha. Maksudnya penduduk jannah mengatakan ini makanan ini yang dulu kami diberi rezeki, maksudnya di dunia pun kami makan ini. Maksudnya ya kawan, bahwasanya di jannah ada apel, sama apel juga di dunia ada, namun yang membedakan adalah tingkat kelezatan dan kenikmatannya, tapi namanya sama. Maksudnya ya, namanya sama, begitu maksudnya ya. Nah itu, namun kenikmatannya, kelezatannya, rasanya, baunya, warnanya beda. Yang tidak bisa terpikirkan oleh kepala, kepala enam terbetik dalam akal dan tidak pernah dilihat, tidak bisa dibayangkan dengan penglihatan, dilihat dengan mata, dan begitu pula telinga. Begitu ya, maaf ya. Di jannah ada apel, ada burtukol, ada jeruk, ada ini, ada buah ini, sebutkan buah, semuanya dah. Tapi rasanya buah apel di dunia dan di akhirat beda. Nikmatnya luar biasa. Iya dah. Paham dah ini? Kalau tidak paham, saya beri contoh yang lain. Yang mungkin saya contoh lain ini paham semua, insya Allah. Biar yang kecil paham. Maksud ya? Yaitu, di jannah nanti ada wanita. Tak? Sama di dunia ada wanita. Pasangan, istri. Tapi rasanya di sana, di sini beda. Maksud? Nah, tidak perlu diperinci. Kenapa? Karena di akhirat diberikan 35 kekuatan, 3 kali lipat. 35, 100 kali lipat. Nah, begitu ya. Jadi itu di akhirat, di dunia beda, tapi sama. Namun tingkat kenikmatan, kelezatannya beda. Begitulah maksudnya. Itu yang ingin sampaikan oleh Syekh rahimahullah. Ini hadza min jinsi, maksudnya dari jenisnya dan sifatnya sama. Jenis apel, sifatnya apel, nah begitu. Jenisnya ya buah ini. Sifatnya ya, apel kan gambarnya kan begini ya, kayak bentuk love istilahnya ya. Nah, kalau pisang ya bentuknya seperti begini misalnya. Ya kan? Nah, jenisnya sama dan sifatnya sama, tapi kata Syekh, kulluha mutasyabiha fil husn. Semuanya itu mirip dalam baik dan kelezatannya. Tidak ada di dalamnya buah-buah yang khusus. Maksudnya semua ada di dunia, di sana pun ada. Dan tidak ada bagi mereka waktu yang kosong untuk tidak merasakan kenikmatan. Mereka senantiasa merasakan kenikmatan dengan memakan hal itu. Inilah, ya tak? Inilah yang membedakan nanti di jannah dan di dunia. Kita makan pisang terus, coba. Wah, enak kata orang Jawa bilang. Kalau kita mungkin muntah sudah, ya tak? Tapi ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh menafsirkan bahwasanya mereka tidak ada waktu kosong untuk menikmati jannah tersebut, buah-buahan yang ada dalamnya, rezeki yang ada dalamnya, makan terus. Nah, ya tak? Tidak pernah rasakan muak, tidak pernah rasakan bosan, tidak pernah rasakan capek, pokoknya nikmat terus. Fahum daiman mutaladziduna biakliha. Mereka senantiasa terus merasakan kenikmatan dengan memakan semua itu. Enak, begitu ya. Faqauluhu wa utubihi mutasyabiha. Dan perkataan mereka, dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diberikan dengan buah-buahan tersebut yang mirip. Maksudnya mirip ini, qila mutasyabihan fil ismi mukhtalifun at-ta'am. Dikatakan mereka itu Dikatakan maksudnya itu adalah sama di dalam namanya, apel-apel. Di dunia kita ini ada apel. Di jannah pun ada apel. Tapi tomnya, tom itu apa namanya? Rasanya berbeda. Apel di dunia dengan apel di akhirat beda. Tapi nah, kedua namanya, keduanya adalah namanya apel. Begitulah maksudnya. Wa qila mutasyabihan fil laun mukhtalifan fil ism. Dikatakan juga, ada yang mengatakan mirip dalam warnanya namun berbeda dalam namanya. Wa qila yushbihu ba'duhu ba'dan fil husn wal ladza wal fakaha. Dan dikatakan yaitu menyerupai satu dengan yang lainnya dalam bagusnya, kelezatannya dan fakaha, yaitu apa fakaha ya? Kenikmatan di dalam menikmatinya, yaitu kesenangannya. Wala'alla hadha huwa sahih, seakan-akan pendapat yang ketiga ini yang benar, yaitu mirip saja, mirip mirip tapi tak sama, itulah begitu ya. Lezat, maksudnya di dunia ini kita makan apel paling yang paling lezat, lezat. Anggur di dunia ini lezat, di akhirat pun lezat, tapi cuma sekedar mirip begitulah. Tapi kalau persis lah, begitulah maksudnya ya. Summa lamma dzakara maskanahum wa afwatahum min at-ta'am was-syarab wa quwatahum min at-ta'am was-syarab wa fawakihihim dzakara azwajahum fa wasafahunna bi akmali wasfi wasfin wa awjazihi wa awdahihi. Wallah masyaallah. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tempat tinggalnya mereka, bahwa tempat tinggalnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh nanti di jannah, dan Allah menyebutkan waktu-waktu mereka di jannah tersebut tidak ada hentinya untuk makan, minum dan bersenang-senang. Fawaki itu bersenang-senang ya. Maka Allah menyebutkan pula istri mereka, pasangan. Ini memang kenikmatan sudah, makan dan ada pasangan. Nah, begitulah. Dan ini wakil, tidak bisa dipungkiri. Maka Allah mensifati mereka, istri-istri mereka itu dengan sempurna-sempurnanya pensifatan, dan seaujaz itu lebih tinggi dari kemuliaan apa sempurna, betul-betul apa bahasa apanya itu, bahasa Inggrisnya perfect. Nah begitu, betul-betul sempurna, mumtaz kalau bahasa Arab. Nah begitu, apa bahasa Indonesia yang bagus ya Iman? Perfect, mumtaz. Karena itu saya yang saya tahu itu. Karena kalau bahasa Arab kan komputer bahasa Arab ya, mumtaz. Kalau bahasa kita pinjam ke bahasa Inggris, perfect. Nah bahasa Indonesia apa ya kan? Istimewa ni? Istimewa? Nggak saya ni, nggak paham ini saya. Bagusnya bahasa Indonesia yang bagus ini. EDJ. Tep? Apa? Ejaan yang disempurnakan. EYD. Nah, istimewa ya? Ya mungkin istimewa lah. Baik. Maka Allah menyebutkan mensifati mereka dengan sesempurna-sempurnanya pensifatan dan seistimewa-istimewanya pensifatan. Wa udahihi, dengan sejelas-jelasnya pensifatan. Apa itu? Faqala walahum fiha azwajum mutahharah. Mereka memiliki di dalam jannah tersebut istri-istri yang mutahhara, yang suci, bersih, tanpa noda dan apa. Itu mutahhara. Untuk lebih jelasnya kita baca perkataan Syekh. Falam yakul mutahharatun minal aib al-fulani. Dan Allah tidak mengatakan mutahharatun yang bersih dari aib fulani. Liyashmala jami'an wa'id tadhir. Allah tidak mengatakan dalam hal ayat ini mereka itu mutahharatun yang bersih dari aib fulani, yaitu aib manusia. Tidak. Tapi Allah bersifatkan dengan nakirah, ya. Bentuk nakirah, betul-betul bersih. Apa maksudnya? Ya, meliputi seluruh bagian-bagian bersih, suci. Fahunna mutahharatul akhlaq. mereka adalah bersih dari seluruh akhlak. Maksudnya akhlak mereka berada di atas puncak yang benar. Ya, apa akhlak yang paling puncak sempurnanya. Ya toh? Misalnya pasangan taib ya. Bagi laki-laki nih, istrinya misalnya ya, di dunia begitulah misalnya. Ya toh? Yang masing-masing tahu bagaimana istrinya. Nah, di akhlaknya. Nah, di akhirat nanti kata Syekh menafsirkan ayat tersebut, betul-betul nanti di dunia, di akhirat itu akhlaknya istrinya tersebut disempurnakan. Begitu. Begitu pula sebaliknya, sang istri mengetahui suaminya, oh begini akhlak suamiku. Nah, nanti di akhirat disempurnakan itu akhlak. Begitu lah maksudnya, ya. Mutaharatul khulq, dan akan sempurna ke apa, suci penciptanya, bersih benar, bersih benar, maksudnya penciptanya betul-betul sempurna. Ya tadi mumtaz, semakin dikuatkan itu. Ada riwayat di dalam kitab Al-Jihad yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Mubarak, ada riwayat bahwasanya di ada di akhirat kan bagi lelaki ya memiliki lebih dari minimal 2 istri di jannah. Nah, minimal 2 istri mereka mendapatkan pasangan, belum bidadarinya. Nah, di sana disebutkan, dikumpulkan bagi siapa yang di akhirat, di dunia memiliki istri dan sampai di akhirat pun tetap menjadi sah suami istri. Maka si laki-laki ini, perempuan itu tetap menjadi istrinya nanti di akhirat. Dan laki-laki dapatkan bonus dari Allah, dapat juga bidadari. Nah, begitu. Dari sekian istri-istrinya, yang paling cantik adalah istrinya di dunia dulu. Nah, begitu. Sebutkan dalam riwayat. Bidadari, bidadari, bidadari. Yang paling cantik dari semua itu adalah istrinya ada di dunia. Kenapa? Disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin di dunia ini ya istrinya begini ya, masing-masing kita mengetahui lah. Nanti di sana sempurnakan. Kok di dunia kok enggak ada ininya, kok ada sekarang? Ah, begitu. Ya nanti tanya nanti di akhirat insyaallah. Baik ya. Nah, begitu. Menjelas begitu disebutkan dalam riwayat di dalam kitab Al-Jihad Ibn Mubarak rahimahullah. Disempurnakan penciptaan mereka. Mutahharat al-lisan, disempurnakan, disucikan lisan mereka, betul-betul lisannya bersih. Ya, kita tahulah bagaimana wanita, ya tak? Naam. Kita mulutnya satu, mereka bisa lebih dari satu. Naam. Kenapa bisa begitu? Karena disebutkan juga dalam riwayat itu kabar biasanya lebih cepat di perempuan daripada laki-laki. Iya tak? Naam. Kalau kita mau sebutkan dalilnya, wah banyak dalilnya. Nah, begitu ya. Salah satu kisahnya Ummu Zurai. Taib, mutaharatul absar, akan disucikan pandangan mereka. Fa akhlaquhunna annahunna urbun mutahabbibatun ila azwajihinna bi khuluqil hasan. Maka akhlak mereka, yaitu istri-istri bidadari-bidadari, apa istri-istri mereka itu, bahwasanya mereka adalah urbun mutahabibatun, yaitu wanita-wanita yang sangat mencintai pada istri suaminya, yaitu istri-istri yang sangat dicintai oleh suami-suaminya. Sebabnya apa? Bikhuluqil hasan, dengan akhlak yang sangat bagus. Wasni at-taba'ul. Apa bagusnya ini kita terjemahkan taba'ul? Saya bisa? Iya. Hah? Apa? Apa? Apa, Pak? Apa itu ya? Sebelah ini? Hah? Ya, pokoknya sekitar itulah. Nah, sekitar seperti itu. Ia itu bagusnya di dalam penampilan, membuat hati suaminya senang dan seterusnya. Walhasil. Wal adab bil qawli wal fi'li, adab di dalam perkataan dan perbuatan. Mutahharun khuluqihinna. Mutahharun khuluqihinna min al haid wan nifas wal mani. Wal baul wal ghaid wal mukhat wal busaq wal rahiya al kariha wa mutahhar. Naam. Mereka pun bersih pencitaan mereka. Apa bersihnya? Yaitu tidak akan mengenal haid, tidak nifas, tidak ada lagi beranak di dalam jannah. Jadi di dunia ini tempatnya beranak. Nah, yang dibuat banyak-banyak di dunia kan di akhirat tidak ada. Baik. Apa lagi? Mani. Tidak ada lagi. Maaf, tidak ada lagi orgasme. Wal baul. Kencing. Kumpul gemar ya. Wal ghaid, buang air besar. Wal mukhad. Apa mukhad ya, kawan? Ini. Apa? Ingus apa? Dahak. Ingus enam. Ahsantan. Mana terjemah kita? Terus ya, saya mau tanya, taba'ul situ apa situ? Apa situ diterjemahkan sama penerjemah? Yang bagus itu? Hah? Annahu na'urubu mutahabibatun lil azwajin. Bahwasanya mereka itu adalah dicintai oleh istri suami mereka dengan akhlak yang bagus dan setia kepada suami. Setia kepada suami, setia. Itu ba'al itu kan ba'ali, pasangan. Wahada ba'ali syekha, itu asal katanya itu. Dari ba'ali, yaitu pasangan, suami. Nah, labas. Dari kencing, dari buang air besar, wal mukhad dari dahak, ingus, wal busak dari ini air liur. Apa ya? Dahak ya mungkin bagusnya itu. Wal rahiyatul kariha, dengan bau yang tidak mengenakan. Naam. Seluruh bau yang tidak mengenakan. Naam ya. Mereka bersih dari situ. Mutahharatul al-khalq aydan bikamal jamal. Falaysa fihinna aibun wala damamah al-khalqin. Bal hunna khairatun hisan. Subhanallah. Mereka terbersih pula dari penciptaan. Dengan apa? Dengan sesempurna-sempurnanya kecantikan. Nah ini. Ini boleh jadi Syekh rahimahullah berkaitan dengan apa disebutkan oleh Imam Ibnu Mubarak tadi itu dalam kitab Al-Jihad. Naam ya. Begitu. Falaysa fihinna aibun. Mereka tidak ada aib. Istrinya tersebut tidak ada aib sama sekali. Bersih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wala dababul khalqi, dan tidak jelek lagi wajahnya. Penciptanya tidak jelek. Ya kan? Mungkin di dunia nilainya ya alhamdulillah 5 misalnya. Di akhirat insyaallah jadi 11. Disempurnakan oleh Allah, begitu maksudnya. Nah, tapi kan yang nilai kita sendiri toh. Enggak boleh sebar-sebarkan, nanti marah namanya. Nanti minta khul marah. Baik, wala dababa ta khalq, tidak ada kejelekan. Cantik semua. Nah, apakah pertanyaan, tapi tidak usah dijawab ya. Apakah mata kita yang dijadikan oleh Allah cantik itu atau memang kita hanya? Saya mau tanya. Tidak ada jeleknya istri nanti. Cantik juga. Saya mau tanya, cantik mata kita dijadikan cantik melihatnya atau memang istri itu jadi cantik? Saya mau tanya, dia sudah punya keluarga aja, tanya belum punya keluarga aja. Apa Isa? Dia tertawa. Apa Isa? Mana? Mata kita yang dijadikan melihat cantik atau istri kita jadikan cantik? Mudah ya, keluar dari khilaf. Baik, antum sudah jawab berarti kasih. Balhunna khairatun hisan, bahkan mereka adalah sebaik-baik dalam penciptaan. Khairatun hisan, sebaik-baik kebaikannya. Mutahharatul lisan, dan dibersihkan lisan mereka. Wa tarf. Apa terjemahan di sini diterjemahkan? Tayyib. Qasiratun tarfihinna ala azwajihinna, yang mana pandangan-pandangan mereka hanya tertuju bagi suami-suami mereka. Tidak namanya selingkuh di surga. Taib ya. Nah, kalau di dunia ini banyak selingkuh. Naam. Begitu. Wa qasiratu alsinatihinna ala kulli an kulli kalamin qabih, dan lisan-lisan mereka terjaga dari seluruh perkataan yang jelek. Subhanallah. Inilah. Apa kita masih menunda untuk beramal saleh ya ikhwan? Sementara Allah janjikan ini semua. Saya tidak membacanya langsung terus, saya bacanya dengan santai sambil anu sama antum. Kalau kita mau sarah ini bagus sekali nih. Kita sebutkan dalil-dalilnya. Seperti ayat yang kita sebutkan tadi di dalam sholat maghrib ya tak? Naam. Itu motivasi itu. Saya bisa terjemahkan ayatnya. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawa'iba at-turaba wa ka'asan. Ya, saya bisa terjemahkan. Anda bisa. Inna lil muttaqina mafaza. Apa artinya? Tidak boleh lah buka Al-Quran ya. Mafaza apa mafaza? Nah, faiz. Mafaza itu kalau faiz itu piala. Tapi dimaksudkan piala sini itu surga. Tapi hadaiqa wa anaba. Hadaiqa wa anaba apa itu? A'anabah dari kata enab, anggur-anggur. Wa kawa'iba atrabah, ini syahidnya dari ayat tersebut. Apa itu? Apa kawa'ib? Kenapa? Tadi pasangan-pasangan yang terus tersenyum ya budak, karena dia baca Al-Quran. Ya itu pasangan yang terus montok. Ayolah, geleng-geleng Abu Ibar sudah baca nih. Nah itu syahidnya. Kalau kita muter jemaah, banyak sekali. Tapi itu, mafhum. Nah itu, setelahnya sebagai pelengkap. Amin itu ya. Wa kawa'iba atraba wa ka'asan dihaqa la yasma'una fiha. Nah itu syahidnya. Wa kawa'iba atraba. Dan masih ada lagi dalam surat Al-Waqiah, dalam surat Al-A'raf. Wow, alhasil itulah yang membuat para mujahidin tidak takut mati. Ya tak? Para mujahidin tidak takut mati. Nah, saya kira saya cukup sampai sini dulu ya. Nah, maka mari kita bersemangat dalam beramal soleh. Nah, kita dan istri-istri kita semangat. Nah, kita semangati istri kita bagaimana? Kalau kamu ingin disempurnakan nanti di akhirat, beramal soleh. Kalau kamu ingin ditambah kecantikan, bukan tambah, disempurnakan kecantikan, amal soleh. Iya tak? Karena yang membuat kita ini cantik dan indah dan ganteng tanpa kokoh perkasa dengan amal soleh. Nah, itu yang membuat seseorang itu kuat. Coba untuk lihat kisahnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Siapa yang tahu biografi beliau? Dari sosok tubuhnya, penampilan tubuhnya. Siapa yang tahu? Kakinya tak? Betisnya kecil. Untuk berdiri lama tidak kuat beliau radhiyallahu ta'ala. Tapi apa dikatakan oleh Rasulullah SAW? Hah? Apa? Lebih berat dari apa? Dari gunung, apa itu? Di gunung, bapak dan anak sepakat berarti. Tapi, bunyi, kalau ditimbang, ditimbangkan lebih berat kaki bawa ketua betisnya daripada gunung. Apa yang menyebabkan itu? Masa? Coba lihat. Mungkin lebih besar betis saya. Mungkin lah ya. Tapi ini tidak ada apa-apa kalau ditimbang. Tidak ada gunung, besar itu gunung. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Apa menyebabkan? Amal soleh beliau. Radiyallahu ta'ala. Jadi Allah sempurnakan. Allah sempurnakan bagi tersebut. Nah ini, jadi intinya ya ikhwan, barakallahu fikum, bahwasanya nanti di akhirat semuanya kita akan sempurnakan. Maka amal soleh yang membuat kita itu disempurnakan oleh Allah. Nah, begitu ya. Jadi semakin tinggi kita amal soleh tersebut, semakin sempurna ya Allah akan sempurnakan pada kita. Nah, begitu. Dan inilah yang disebutkan ahli, bagi begitu pula Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Hadil Arwah ketika mensyarah hadis tersebut, iqra wa raqi, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah kamu dan terangkat derajatmu, dan terus dan murattallah Al-Qur'an yang kamu baca di dunia, karena sesungguhnya akhir ayat kedudukanmu di jannah sampai akhir ayat yang kamu baca. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini menunjukkan fadilah untuk menghafal Al-Qur'an. Alhamdulillah. Di akhirat akan sempurnakan mereka Al-Qur'an tersebut. Yang di dunia ini hafalannya kasihan begitu. Tapi tetap dia menghafal Al-Qur'an. Atau dia hafal satu juz, maka akan sempurnakan di sana. Dia hafal satu juz tapi ya goyang-goyang sedikit lah. Atau goyang sekali tapi masih menghafal. Masih tetap dia itu satu juz di kepalanya. Maka di sana akan sempurnakan itu di akhirat. Semuanya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah hilang bagaimana mau dikatakan? Ya toh? Hilang itu satu juz, enggak tahu ke mana larinya. Nah, bagaimana mau disempurnakan? Yang mau disempurnakan tidak ada. Iya toh? Tapi kalau masih ada insyaallah disempurnakan. Nah, begini. Ini motivasi loh. Baik semua. Karena kenapa saya lihat kendor-kendor semua ini? Enggak tahu kendornya apa ini. Padahal antum sudah tahu kisahnya Syekh Al-Dian mengatakan ada Syekh sudah tua. Ada? Tiap hari satu ayat. Kan saya katakan satu ayat saja. Nah, tapi kok biar satu ayat kok enggak sempat. Apa perlu saya setengah ayat? Ya, tiap hari setengah ayat loh, enggak apa-apa. Ya, Muat. Assalamualaikum. Nah, supaya apa? Supaya kita ingin sempurnakan. Kita akan disempurnakan oleh Allah karena ada yang mau disempurnakan. Nah, kalau tidak disempurnakan, kalau tidak ada apa yang disempurnakan, itulah yang menyebabkan orang-orang kafir tidak akan disempurnakan oleh Allah, karena tidak ada asalnya mereka habis. Asalnya mereka habis. Tapi muslim selama masih ada dasarnya akan disempurnakan oleh Allah. Dalil kuat untuk hal ini yaitu kisah Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengeluarkan dari dalam neraka siapa yang masih ada biji atom keimanan dalamnya. Iya enggak? Ini menunjukkan Allah menyempurnakan. Kenapa dia menyempurnakan? Karena ada dasarnya. Iya enggak? Kalau dia dasarnya apa? Dengan ada bijinya ini, biji atom, tahu biji atom, inilah yang menyebabkan Allah menyempurnakan. Dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke narul haya, sempurnakan oleh Allah. Kembali penciptanya. Iya enggak? Kembali. Kenapa? Karena ada yang mau disempurnakan oleh Allah. Kalau tidak sama sekali, tidak ada. Siapa dia mereka? Orang kafir. Kenapa? Karena tidak lagi hangus. Tidak lagi yang mau disempurnakan. Nah, begitu pula. Baik ya. Oleh karena itu, insya Allah. Nah, oleh karena itu, Allah Al-Imam Ibnu Katsir sebagai tambahan saja ini, supaya kita termotivasi, bahwasanya orang-orang ahlul iman dan ahlul ilmi akan sempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, bagaimanapun keimanan, dia sesuai dengan keimanan dan ilmu mereka. Sebagaimana Allah berfirman, waqala alladziina utul ilma wal iman. Berkata orang-orang berilmu, orang yang diberikan keimanan dan ilmu di hari kiamat. Di sini Allah akan sempurnakan keimanan orang-orang beriman dan Allah akan sempurnakan ilmu orang-orang berilmu. Semangat kita. Jadi ilmu apa yang kita ada bawa, yang kita tahu, maka tetap akan kita sampai membawanya di ajanda nanti. Yang tahu ilmu Al-Quran akan dia bawa sampai. Yang tahu ilmu hadis dia akan bawa nanti sampai sana. Bahkan disempurnakan oleh Allah. Kemudian juga ilmu fikih akan dibawa sana. Begitu juga ilmu apa lagi? Ilmu semua dalam tanda kutip ilmu syariah. Ilmu syariah, semua ilmu syariah. Tapi kalau ilmu dunia enggak. Kenapa? Karena Allah mengatakan ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang di sisi kalian itu akan hilang, tidak ada yang abadi. Apa yang di sisi Allah itu akan kekal abadi. Kekal abadi termasuk ini kata ahli tafsir, yaitu ilmu yang mereka ilmui dari ilmu agama ini. Itu akan kekal, karena itu dari Allah. Sedangkan ilmu dari dunia, ilmu dari selain Allah itu bukan ilmu yang kekal. Karena Rasulullah SAW mengatakan, antum, apa lanjutannya? a'lamu bi umuri dunyakum, antum lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Nah, jadi ilmu dunia tidak kekal. Kenapa? Karena disandarkan pada sesuatu yang tidak kekal. Apa dia itu? Dunia. Ilmu dunia. Tapi mampu ya. Jadi itu motivasi kita, semangat dalam pelajari agama dan beramal soleh. Karena itu nanti Allah akan sempurnakan kita di akhirat kelak. Baik, barakallahu fikum. Ayo. Keluar dari materi. Naam. Penggadaian. Terus tidak masalah, tapi kalau kecuali kalau tidak unsur riba. Tapi penggadaian yang ada di sekarang, aduh, tidak bisa diam. Penggadaian yang sekarang ada kodoliman, ada memakan harta, ada riba, bahkan ada unsur penipuan. Tapi unsur penipuan ini terkadang, nah itu, ya itu ya. Dan amanah, gitu. Namanya pegadaian, kita saya menggadaikan sama antum barang ini. Ini antum enggak boleh menggunakan loh. Antum gunakan, antum gadaikan, misalnya antum gadaikan motornya antum sama saya. Ya saya menerima gadaian tersebut, misalnya antum pinjam sama saya 5 juta. Gadainya motor. Motornya enggak boleh dipakai. Begitu. Ini kan jaminan sebenarnya. Begitu. Nah, ini, tapi sekarang enggak aman orang. Dia pakai itu keliling. Enggak boleh. Enggak aman ini. Paham? Walhasil boleh, hukum asalnya boleh kalau ternafikan syarat-syarat tersebut ya. Karena bersama Rasul terjadi pula para sahabat terjadi. Oh, maka Rasul SAW tuh apa menggadaikan apa? Panji besinya. Itu dalil kuat. Nah. Kita mau jawab kah? Kita mau jawab? Antum pingin? Nanti antum udah jadi pengurus lagi nanti. Insyaallah. Likulli rajulin lahu zawjatan, dalam riwayat Bukhari. Setiap satu orang memiliki dua istri. Nah begitu sebutkan. Dalam sarannya Al-Hafidz Ibnu Hajar dan lainnya, seingat saya, perlu dilihat lagi, tapi hadisnya sahih Bukhari. Bahwasanya maksudnya sesuai akhirnya dia memiliki istri di dunia. Sebagian lain mengatakan bagi yang tidak memiliki dua istri di dunia akan diberikan istri di akhirat yang bukan dari kalangan bidadari. Siapa mereka? Yaitu wanita-wanita yang di dunia tidak menikah. Begitu sebagian ahli menafsirkan. Ketiga, wallah alam besar, serahkan usaha para ini perkara yang benar. Paham ya? Tapi ini bukan dari bidadari, bukan dari bidadari. Karena bidadari lain sendiri. Tapi hadisnya likulli rajulin lahu zawjatan. Setiap laki memiliki dua istri nanti di akhirat, di jannah. Itu sarannya. Paham? Ah, jadi jawaban pertanyaan kedua itu jawabannya. Subhanallah. Nah, mampu ya. Jadi wanita yang tidak nikah di dunia, mereka akan diberikan pasangan nanti di akhirat. Karena di jannah semua memiliki pasangan-pasangan. Mampu? Jadi wanita yang tidak memiliki pasangan di dunia, mereka akan memiliki pasangan nanti di jannah. Karena kenapa? Karena di jannah semua memiliki pasangan. Allah berfirman, inna ashabal jannatil jaumah fi sugulin fakihun. Siapa bisa melanjutkan? Hum wa azwajuhum fiyaba lahamkan apa fiyadilani inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fiyadilani benar saya ayah ikhwan inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin. Sepertinya Iqbal ini punya hafalan tadi. Kamu entah cerita? Hai. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-araiki muttakilun. Antum baca apa tadi? Dudalga? Fi dhilalin 'ala al-araiki muttakilun. Sesungguhnya penduduk jannah al-yawm hari akhirat fi syughulin fakihun. Mereka berada dalam kesibukan yang menyenangkan. Hah? Apa itu? Hai, sudah nih. Hum azwajuhum. Ini kesibukannya. Mereka dan istri mereka. Ah, tayyib. Berada dalam fi dhilalin alal araiki. Mereka berada, mereka dan istri mereka berada dalam naungan yang mereka bertelekan di atas dipan-dipan mereka. Itu yang jawabannya. Apa itu? Nah, tayyib. Begitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap orang nanti di akhir memiliki pasangan. Ya, yang bujangan jangan merasa, insyaallah dapat di sana. Kita kalau tidak dapat di sini dapat di sana insyaallah. Tapi bahkan mungkin di sana cantik, disempurnakan oleh Allah. Ya, tidak perlu nadar, tidak perlu taaruf dan seterusnya. Insyaallah yang mana? Paham ya? Itu jawabannya. Ya. Barakallahu fiik. Saya tidak mau masuk perinci lagi. Dan mungkin apakah mereka bisa mendapatkan pasangan juga? Perempuan. Nah. Satu. Mereka satu. Kemarin kalau mereka itu kan antum maksudkan? Itu antum maksudkan? Apakah perempuan juga memiliki dua pasangan? Nah. Jangan antum buat syarat, Pak. Tidak, perempuan tetap pasangannya laki-laki. Taib. Insyaallah, tidak ada syariatnya perempuan memiliki dua pasangan. Maksudnya dalam satu keadaan. Maklum ya? Ayo. Pahala yang besar akan diterima. Aiyah. Dia lihat kerana suaminya, ketika suaminya uangnya sedikit, dia selalu menikah saya dapat. Kata-kata pertama berdiri. Saya berkata suaminya sudah mulai banyak uangnya. Ditagih janji sama suaminya apa dia bilang? Jangan cerita begini, saya tidak mau dengar. Antum bilang saya sama istri anti parlente. Begini saja. Jadi begini saja jawabannya. Masa menyebutkan dalil. Antum bilang anti parlente. Tadi parlente tak? Nah, sudah. Parlentenya ramal lah, bukan parlentenya orang Jakarta. Parlentenya orang Jakarta lain lagi. Tapi maksudnya dari jawabannya masalah itu biasa itu wanita begitu. Tidak namanya wanita kalau tidak begitu. Di situ nya nikmatnya keluarga. Nikmatnya berkeluarga sudah di situ seninya. Sisa antum saja bagaimana membuat seni itu menjadi indah. Tapi bagaimana kalau apa suaminya meninggal? Kemudian dia nikah lagi. Nah, tidak apa-apa. Di akhirat nanti dia. Lah, di akhirat ya, dia akan bersama dengan akhir suaminya di dunia. Sebagaimana dalam hadis Ummu Darda Rasulullah SAW mengatakan, al mar'atu li akhir azwajihinna fi dunia. Wanita akan bersama dengan akhir suaminya di dunia. Paham ya? Misalnya, inilah hikmahnya. Inilah hikmahnya Allah melarang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dinikahi. Inilah hikmahnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar atau para ulama yang lainnya. Hikmahnya Allah mensyariatkan untuk istri-istri Nabi jangan dinikahi. Haram. Selain karena mereka ibu-ibu kita. Dan juga ini hikmahnya. Bahwasanya itu mereka adalah istri Rasul di dunia dan di akhirat. Sehingga itu Hudzaifah bin Yaman. Sebagaimana disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Talkhisul Habir, bahwasanya ketika beliau meninggal mengatakan pada istrinya, kamu kalau ingin bersama aku nanti di jannah di akhirat, maka jangan kamu meninggal, jangan kamu menikah setelah sepeninggalku. Begitu dia mewasiatkan istrinya. Kalau kamu ingin bersama tetap menjadi istriku di jannah, istriku di akhirat, jangan kamu menikah sepeninggalku. Nah, kenapa? Karena kalau dia menikah setelahnya sudah. Begitu. Tapi ini bukan persyaratan ya, bukan persyaratan. Bahwasanya seorang suami ketika meninggal dia akan mengatakan jangan kamu nikah setelah. Ini mendzalimi istrinya. Kenapa? Ya dia punya hak. Nah, insya Allah kalau dia menikah itu sudah rezekinya, jodohnya dan Allah jodoh di tangan Allah. Nanti juga kita diberikan pasangan di jannah. Paham ya? Kenapa? Oleh karena itu kenapa? Istri Abu Bakar. Ketika meninggal juga nikah lagi. Misalnya Ali radhiyallahu siapa namanya banyak sahabat gitu nikah. Maksud kecuali istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada menikahi. Nah, ya. Karena mereka adalah orang-orang yang khususkan oleh Allah. Selain mereka tidak boleh. Tidak boleh melarang istrinya. Apalagi kalau istrinya masih muda, dia tinggalkan. Ini mendzalim betul. Tidak boleh. Nah, ya. Karena mereka punya hak. Itulah hak mereka. Mafhum ya? Jadi jawaban singkatnya, bahwasanya seorang istri akan bersama dengan suaminya terakhir di dunia. Mafhum? Dalam tanda kutip muslim. Kalau perkataan Hudaifah itu biasanya dijadikan dalil oleh pak suami-suami untuk melarang suaminya untuk apa istrinya untuk menikah lagi. Kalau Hudaifah ibn Nu'aiman keimanannya dia sudah tahu dirinya posisinya mungkin dalam jannah. Bagaimana dengan suami-suami melarang istrinya? Lah, ya. Itu tidak ada dalilnya. Siapa? Itu Hudaifah, bukan dia melarang. Dia menganjurkan. Kalau kamu ingin, apa kerja perhatikan kalimat. Kalau kamu menginginkan saya sebagai suami nanti akhirat, jangan kamu menikah setelah aku. Dia itu mengatakan. Namun, karena kalau dia melarang, berarti dia menyuruh sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah. Dia beliau melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah. Dia memerintahkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Tidak ada dalam dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan itu jawaban pertama. Jawaban kedua, wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan perkataan salaf, sahabat. Jika perkataannya tidak ada menyelisih perkataan dan perbuatan para sahabat dan lain, itu namanya ijma' sukuti. Ijma' sukuti itu kesepakatan yang diam. Maksudnya diam itu seorang sahabat berbuat sesuatu tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lain, itu namanya kesepakatan. Baik dari perkataan dan perbuatan. Tapi kalau ada perbuatan, perkataan sahabat diingkari oleh sahabat yang lain atau perbuatan sahabat yang lain berselisih dengan perkataan ini, berarti itu bukan kesepakatan. Mafhum ya? Nah, seperti kita contoh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, mengatakan berbuat apa namanya itu, Afan? Azan kedua di sholat Jumat, di hari Jumat. Ternyata sahabat ada yang tidak melakukan hal tersebut. Nah, berarti bukan kesepakatan perbuatan Utsman. Nah, apalagi kalau ada perkataan bahwasanya itu bid'ah. Sebagaimana perkataan siapa namanya? Ibnu Umar radhiyallahu taala. Nah, maaf ya. Jadi jangan mendolimi itu, mendolimi kasih dia, mereka punya hak untuk itu ya. Nah, untuk jalan solusi terbaik, ya antum dan istri berdoa sama Allah supaya sehat walafiat, supaya hidup dan semati. Begitu tak? Maksudnya hidup di dunia sebagai suami istri, ketika meninggal pun tetap status suami istri. Tapi kalau memang takdirkan lain, yang penting dia bersuami dengan seorang yang soleh atau lebih soleh dari kita. Kan semua kita ingin kebahagiaan. Kita ingin masuk jannah, dia pun masuk jannah. Kan begitu. Yang penting itu namanya taib. Barakallahu fiik. Ayo. Amalan manusia berbeda. Apa? Amalan manusia. Ayo. Istrinya biasa-biasa saja. Tapi jangan kan kalau istrinya nih dia tidak menikah lagi, otomatis kan dari tadi dia akan menjadi istrinya suami di jannah. Nah, gimana dengan padahal suami kan dijamin sesuai dengan tingkat kemampuan. Enak. Satu di bawah, satu di atas. Gimana bisa kamu? Mau dijawab dengan akal atau dengan dalil? Dua-duanya. Dua-duanya. Pada repot tuh. Jawaban yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalin min syai." Dan orang-orang yang beriman dan keturunannya mengikuti mereka dalam keimanan. Sebutkan dalam tafsirnya status muslim semua. Alhaqna bihim. Kata Allah, kami akan menyertakan mereka, itu mengumpulkan mereka. Dia dengan anak keturunannya, dengan keturunan dan istri, termasuk istri dalam. Nah, ya. Dalam ayat yang lain, dan kami tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka sedikit pun. Di sini Allah menyatakan bahwa orang yang beriman dan dengan kutur akan disatukan. Walaupun tidak mungkin sama mereka punya amalan satu. Ya, digabungkan selama mereka satu keluarga. Semua digabungkan. Mafhum? Begitu ya. Akan temu pertemukan semua selama mereka status keluarga. Bapak, ibu, anak dan seterusnya. Digabungkan orang. Paham? Ah, dalil yang lain Allah berfirman, "Udkhulul jannata antum wa azwajukum tahbarun." Kata Allah, masuklah kalian ke dalam jannah wahai para laki dan pasangan-pasangan kalian yang kalian berbahagia dalamnya. Di sini Allah tidak mensarah. Itu jawaban dan dalil. Serahkan lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Bagaimana Rasul dan Aisyah? Tidak ada apa-apanya Aisyah amal solehnya. Gitu? Lihat Rasul dengan Sauda binti Sam'ah yang meriwayatkan hadis sangat sedikit. Bahkan Sauda binti Sam'ah meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk jangan menceraikannya. Padahal Rasul sudah ingin menceraikannya. Kenapa sebabnya? Karena dia sudah tua. Karena beliau sudah tua. Sehingga dan Sauda binti Sam'ah pun tidak ada mihasrat kepada laki. Sehingga di situ disebutkan oleh ahli ilmu salah satu sebabnya beliau ingin menceraikannya karena beliau sudah tua, tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan suami. Bahasa begitu. Nah, ketika melihat tersebut, saudara melihat ada gelagat begitu, saudara mengatakan, ya Rasulullah, aku berikan gelagat kepada Aisyah, tapi jangan kau menceraikan aku karena aku ingin bersama engkau di jannah. Cuman dulu lah. Ah, kenapa sampai begitu? Karena kalau bukan lagi istrinya, ayo, tidak bisa nih. Ini saya, padahal amalannya beliau tidak ada apa-apa dibanding Rasulullah SAW. Jadi khusus ini semua dikhususkan bahwa suami dan istri selama statusnya Muslim, maka mereka akan digabungkan di sana bagaimanapun amalan mereka satu dan lainnya. Mafhum? Nah, begitu ya. Sebagaimana orang kafir akan dikumpulkan bersama pasangannya pun di akhirat di dalam neraka. Dalilnya apa, Bu Numan? Antum hafal dalilnya kalau saya sebutkan. Mungkin antum insyaallah. Surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab, yaitu Abu Lahab dan istrinya dikumpulkan dalam neraka. Baik, itu. Jadi ini sudah sunnatullah, takdir Allah yang Allah tetapkan di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Paham? Itu jawaban dari dua sisi, dalil dan secara akal yang dibuktikan. Dan maaf, maaf ya. Tayyib, insyaallah sukses. Semangat hari ini antum. Barakallahu fiikum. Misalnya Ustaz istri. Dia meninggal suaminya. Dia menikahi lagi. Karena itu diceraikan. Siapa nanti? Saya kira saya sudah jawab ya. Barakallahu fiikum. Allah zadakallahu harsan. Nah, semoga Allah menambah semangat ayam. Siapa istrinya? Suaminya? Sama kecut. Kemudian dia menikam sampai itu. Insya Allah dia dapat pasangan nanti di akhirat. Yang jelas kalau dohir dari hadis tersebut dia meninggalkan nanti dia punya suami, nah, berarti bukan pasangan nanti istri pertama. Istri kedua apa namanya yang tadi suaminya meninggal ya, kemudian setelah dia nikah lagi, yang ketika dia menikah sama ini dengan dohir hadis tersebut, hadis sesuai disahkan oleh Al-Albani dan lainnya, bahwasanya ini yang suami yang sudah meninggal bukan dari suaminya karena sudah nikah sama ini. Nah ketika dia nikah kemudian setelah itu cerai, nah, bukan lagi suaminya ini. Maksudnya cerai sampai talak tiga loh ya, maksudnya antara talak bain. Kalau talak pertama dan talak kedua masih bisa suaminya untuk kembali. Tapi kalau talak tiga tidak boleh. Tapi, kalau dia meninggal sama itu, tidak di jannah nanti ya. Selama dia masih satu Muslim, boleh dapat pasangan. Mafhum ya? Itu jawabannya. Tapi hukum dunia tidak. Tapi hukum akhirat berbeda. Hukum akhirat dan hukum dunia berbeda. Ya, mafhum ya? Kenapa? Lah beda lagi tuan tu masuk. Bayi atau anak yang meninggal belum balik itu mereka tidak menikah di sana. Mereka itu sebagai pelayan bagi penduduk jannah. Jadi mereka tetap anak. Ini hukum Allah yang Allah sudah tetapkan. Kitab Sahih Bukhari sudah kita baca. Saya bahas mana mereka? Mungkin perlu diperingatkan mereka. Ya, mereka tetap akan jadi anak-anak dan sebagai pelayan bagi kaum mukminin. Mahfum ya? Nah, ya. Itu ya. Jadi kalau anak-anak yang meninggal balik perempuan atau laki-laki tetap bisa anak-anak. Mahfum ya? Sebagaimana kisahnya Nabi Ibrahim yang Rasul melihat Nabi Ibrahim dikelilingi anak-anak. Baik ya? Nah, itu kata Rasulullah SAW, itulah anak-anak. Ya apa, malaikat Jibril ya, itulah anak-anak dari umatmu yang meninggal dalam keadaan belum balik. Paham ya? Jadi mereka yang meninggal belum balik tetap anak-anak di sana. Jadi yang pernah meninggal anaknya, maka insya Allah akan terusan dalam keadaan anak-anak. Begitu ya? Itulah hikmahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Rasulullah SAW mengatakan ketika Ibrahim anak beliau meninggal dalam keadaan belum menyempurnakan apanya? Sesuatunya akan dia sempurnakan di sana. Mahfum menunjukkan bahwasanya mereka begitu sampai sejantah. Mahfum ya. Insyaallah saya cukup sampai sini, kelihatannya sudah lama. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.